تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Tamim ibn al-Muntasir qala akhbarana Yazid bin Harun qala haddatsana ibn Abi Dzib an ibni Khusaifah. Ya, Ibn Khusaifah ini nama Yazid bin Abdullah bin Khusaifah Al-Kindi. Fiqah ma'ruf beliau ya, dari rawi al-jamaah. Ani Sa'ib bin Yazid annahu qala kanu yakumuna ala ahdi Umar bin Khattab fi Ramadan 20 raka'ah. Ya, mereka melakukan salat malam di masa Umar bin Khattab di Ramadan 20 rakaat. 20 rakaat. Jadi ini dalil tentang salat tarawih 20 rakaat yang dipakai oleh sebagian ulama. Tapi ini dari jalur As-Sa'id bin Yazid menghikayatkan di masa Umar. As-Sa'id bin Yazid ini tidak mendapati masa Umar bin Khattab. Karena itu riwayat-riwayat yang seperti ini menjadi pendukung saya, bukan menjadi dasar pembahasan. Jadi kalau ingin dalil tentang bolehnya sholat 20 rakaat, kita bilang boleh, walaupun ini lemah ini hadisnya, asarnya, tapi kita tetap katakan boleh, enggak ada masalah. Kenapa? Sebab telah ada ketentuan umum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Sahih Muslim, beliau berkata sholatul lail mathna mathna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Yang maksudnya 2 rakaat, 2 rakaat kan termasuk 20 rakaat, ya sama juga 2 rakaat sampai 20 masuk juga. Jadi ada keluasan. Tapi kalau ingin yang paling bagusnya, sholatlah 11 rakaat. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat, diperhatikan panjang pendeknya. Baik. Kemudian kata beliau, wa kanu yaqra'una bil mi'ataini fi raka'ah. Ini aja 20 rakaat, subhanallah ya. Mereka baca 200 ayat dalam satu rakaat. Hatta kanu yatawakkauna ala asiyihim min syiddatil qiyam. Sampai mereka bersandar di atas tongkatnya karena lamanya berdiri. Iya. Qala hadatsana Qutaibah huwa Ibnu Sa'id an Malik huwa Ibnu Anas an Abdullah bin Abi Bakar annahu qala sami'tu Abi. Ini Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr Al-Ansari. Ayahnya Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm. Lebih dikenal dengan Abu Bakar bin Hazm. Iya. Dari rawi yang thiqah. Beliau berkata, "Kunna nansarifu fi Ramadan min al-qiyam, fa yata'ajjalu al-khuddamu bit-ta'am makhafat al-fajr." Ini beliau cerita ya di masa mereka ini. Ini dari ulama tabi'in ini ya. Tabi'in muda ini. Abu Bakar ibn Hazm ini tabi'in muda. Jadi dia menghikayatkan di masa tabi'in, di masa sahabat yang dia pernah lihat. Mereka itu kalau sudah selesai dari sholat malam di bulan Ramadan, mereka segera pulang ke rumah. Dan pelayan itu cepat-cepat menyuguhkan makanan karena khawatir sudah masuk waktu subuh. Nah, itu dulu seperti itu ya. Baik. Kemudian kata beliau, haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an qala haddatsana Malik bin Anas bimithlihi qala haddatsana Qutaibah an Malik an Yazid bin Rauman annahu qala. Ini Yazid bin Rauman al-Madani, thiqah beliau ya, tapi di sini beliau meriwayatkan dari Umar, haditsnya ini mursal ya, haditsnya mursal terputus. Qala kanu yakumuna fi zamani Umar ibn al-Khattab fi Ramadan bi 23 raka'ah. Ini 23 rakaat ya.